نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ما شاء الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kembali pada kesempatan kali ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali pembahasan kita di syarah aqidah tahawiyah ini, dan kita sudah masuk pada bagian yang pertama di apa ini wakil mu'alif rahimahullah ta'ala terkait dengan abad bismillah. Kemudian yang kedua tahmid, di perkataan beliau alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kemudian sampai pada alhamdulillah alladzi arsala rasulahu. Berikutnya adalah bil huda. Qala wa qawluhu bil huda. Kata Syekh Muzimin, ini anda katakan qala al ba' huna lil musahabah. Ba' lil musahabah. Wal huda huwa al ilmun nafi'. Al huda di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Wa yahtamilu an takuna al ba' lit ta'ali at ta'diyah. Dan ada ihtimal, ada kemungkinan yang kedua, ba pada bil huda ini adalah untuk memutaaddikan, menunjukkan mutaaddi, artinya menjadikan kalimat yang membutuhkan kepada objek, kalimat transitif. Ai innal mursila bi huwa al huda wa dinul haq, bahwa yang diutus dengannya, apa yang dikirimkan dengannya itu adalah al-huda. Dan yang dikirim bersama Rasulullah SAW itu adalah petunjuk dan agama yang benar. Ini ihtimal, dua-duanya memungkinkan. Bil huda wa dinil haq. Qala wa dinil haq huwa al-amal as-salih. Dinul haq adalah al-amal as-salih. Al-huda ilmun nafi', wa dinil haq adalah al-amal as-salih. Ilmu yang bermanfaat, amal yang salih. Kenapa? Li'anna dinah huwa al-amal. Awil jaza'a al-amal. Karena agama ini adalah amal, atau al-jaza' al-amal, balasan atas amal perbuatan itu. Bagaimana juga maliki yaumiddin, ya. Yaumiddin, ad-din adalah al-jaza', yaumul jaza'. Fa min itlaqihi 'ala al-'amal, dan di antara makna din ini dengan al-'amal kemutlakan. Makna din diartikan dengan al-amal. Qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala inna dina 'inda Allahil Islam. Semuanya agama itu yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Jadi al-amal di sisi Allah adalah dengan Islam. Wa min itlaqihi 'ala al-jaza'. Di surat Al-Imran ayat 19. Dan yang kedua, makna yang kedua alal jazaa' qawluhu ta'ala wa ma adraka ma yawmuddin. Dan tahukah kamu apa itu yawmuddin? Ini yawmul jazaa'. Gamna liki yawmuddin, ya. Ini makna din. Kemudian al-haq, wal-haqtu diddul batil. ya. Dan dinul haq, al haq adalah kebalikan dari al batil, yakni bahwa al haq ini al mutadammin li jalbil masalih wa dar'il mafasid fil ahkam wal akhbar. Kebenaran yang terkandung di dalamnya ini untuk mengambil maslahat dan menolak kepada kerusakan dalam hukum dan dalam berita. Ini makna dinul haq huwa al-amalus salih, atau maknanya adalah al-jaza ala al-amal. Qawluhu liyudhirahu ala al-dini kullih, liyudhirahu ala al-dini kullih, untuk menampakkan atau untuk membela, meninggikan atas semua agama. Wallam bitta'lim, lam pada liyudhirahu yang masuk pada fi'il mudhari' ini adalah bitta'lim, menunjukkan ta'lil untuk illa, menunjukkan alasan, sebab. Wa makna liyudhirahu ay liya'liyahu, untuk meninggikan. Karena apa? Mana zuhur di sini adalah al-ulu. Mana zuhur artinya adalah al-ulu. Peminhu diantaranya juga kalimat zahara ad-dabbah atau zahru ad-dabbah. Artinya punggungnya, punggungnya yang paling tinggi, paling atas. Zahrul ard, permukaan bumi. Ini bagian atasnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum pada manusia dengan apa yang mereka lakukan, maka tidak akan tersisa, tidak akan ditinggalkan di atas, di atas dhahriha, di atas punggungnya, min dabbah, dari yang merayap. Artinya tidak akan tersisa apapun yang ada di muka bumi ini dari yang merayap. Jika semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala menghukum pada setiap perbuatan manusia. Liyudhirahu. Kemudian hak yang kedua, hak dhamir, liyudhirahu. Ini kata beliau, hal huwa aidun ala rasul au ala di, kembalinya kata ganti ini, dhamir ini, kepada rasul atau kepada agama. Liyudhirahu, untuk meninggikan rasul atau meninggikan agama. In kana aidan ala dinil haq, jika dhamir ini atau kata ganti ini kembali kepada dinul haq, fa kullu man qatala lidinil haq sayakunu huwal ali, maka semua yang berperang untuk agama yang benar ini, maka dia akan menjadi orang yang ali, orang yang tinggi, orang yang luhur, orang yang mulia. Kenapa? Karena Allah yaqul liyudhirahu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman liyudhirahu, akan meninggikan. Yudhiru hadzal din ala dini kullih. Ini meninggikan agama ini di atas semua agama yang ada. Wa ala ma la dina lah, atau juga di atas yang tidak beragama. Wa yudhiruhu alaihim min babi awla. Maka ketika meninggikan agama, mengalahkan agama yang lain, tentunya meninggikan yang membela kepada agama ini min babi awla, lebih utama. Kenapa? Li'anna man la yadina aqbatu mimman yadina bibatil. Karena orang yang tidak beragama ini lebih khabith, lebih jelek dari orang yang beragama dengan agama yang batil. Maka semua agama yang diyakini oleh pemeluknya di atas kebenaran, ya, kullul adyan, semua agama yang diyakini oleh pemeluknya bahwa mereka di atas kebenaran, maka agama Islam ini yang akan lebih nampak benar. Artinya agama yang orang mengaku itu benar, maka Islam akan jelas lebih nampak kebenarannya dari selain agama Islam ini, atau mengalahkan kepada agama-agama yang diyakini oleh manusia itu adalah benar. Maka ini tentunya adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Maka ayat ini juga merupakan bisyarah, berita gembira kepada kita, untuk kita sekaligus juga sebagai tasliyah, sebagai hiburan bagi kita, bahwa agama Allah Subhanahu wa taala pasti akan menang. Masa depan adalah milik orang-orang yang bertakwa. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan berbagai makar yang dibuat khususnya oleh orang Syiah sekarang ini, yang merasa sekarang ini berada di atas angin, ya. Ini hanya keyakinan dan perasaan mereka saja. Manakala, dan kita tidak perlu untuk kemudian ribut, ya, mengkhawatirkan. Namun konsistensi kita inilah yang dituntut. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang membelanya. Liyudhhirahu 'aladh-dhini kulli. Maka agama Syiah ini tidak akan ada artinya. Maka qala bi dinaisakum Allah, ini menguatkan kepada kita untuk tidak terlalu risau, ya, tidak terlalu galau dengan apa yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Karena janji Allah Subhanahu wa taala jelas. Wa in kana 'aidan ila Rasul alaihi salatu wassalam. Jika dhamir liyudhhirahu, kembalinya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, fa innama yudhhiru Allahu rasulahu bi'anna ma'ahu dinul haq. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan Rasulnya alaihi salatu wassalam karena bersama beliau ada agama yang hak. Dan ini jelas. Artinya dua-duanya, dua makna ini memungkinkan dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Maka dengan dua takdir ini, dhamir liyudhhirahu, ha, ini kembali kepada din atau kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka barang siapa yang maknanya di sini, barang siapa yang berpegang teguh dengan agama yang hak ini, dia akan zahir ali, ya, akan menang dan akan tinggi, akan mulia. Dan barang siapa mencari kemuliaan dari selain Islam, selain agama yang hak ini, maka dia telah mencari kehinaan. Karena apa? La zuhura wa la izzata wa la karama. Ya. Tidak ada zuhur, tidak ada izzah, tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan kecuali dengan agama yang hak. Maka beliau Syekh Muzaimin rahimahullah taala mengajak kita, qala wa li hadza, dengan inilah ana ad'ukum ma'syaral ikhwah, aku mengajak kalian wahai ikhwah semuanya, ila tamassuki bidinillahi zahiran wa batinan, untuk konsisten dengan agama yang hak ini, dengan agama Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin. Fil ibadah wassuluk wal akhlaq wa fid da'wati ilaihi. Baik dalam masalah ibadah, masalah perilaku, masalah akhlak, juga dalam masalah dakwah. Hatta taqumal millatu wa tastaqimul ummah. Sampai agama ini tegak dan sampai umat ini lurus. Ini beliau. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, dengan dua takdir ini, dan ini jelas bagaimana perkataan imam perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang masyhur. Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam. "Famahma taghayyana al-'izzata ghayran adallana Allah." Maka kapan kami mencari kemuliaan dari selain Islam, niscaya Allah akan menghinakan kepada kami. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian lanjutan ayat ini, wa kafa billahi syahida. Dan cukup Allah sebagai saksi. Kata Syekh Utsaimin, yaqulu ahlul lughah, para ahli bahasa mengatakan, innal ba huna zaidah. Ya. Ba pada billahi wa kafa billahi, katanya ba zaidah. Li tahsinil lafzi wal mubalaghati bil kifayah. Untuk membaguskan lafaz dan juga mubalaghah. Ini berlebihan dalam mencukupkan. Wa asluha waqafallahu. Aslinya adalah waqafallahu. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dikatakan cukuplah dengan Allah. Lebih menyangatkan dan lebih memberhalus. Syahidan tamyizun mahulun anil fa'il. Ini syahidan tamyiz yang dihilangkan dari fa'ilnya, pelakunya atau nya, karena asalnya adalah waqafat syahadatullah. Kafat syahadatullah, cukup kesaksian Allah. Yani cukuplah kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu yang lainnya. Yani cukup hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Kemudian kata beliau bahwa muallif membawakan, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membawakan ayat ini kemudian kalau ada yang bertanya apa sih munasabah, ya, kesesuaian waqafa kafa billahi syahidan dengan firman Allah liyudhhirahu 'alad-dini kullih. Apa kesesuaiannya? Ayat ini cukup bagi Allah, cukup Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi dengan Allah akan meninggikan atas semua agama. Tidak dikatakan munasabahnya adalah jelas, kesesuaiannya jelas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan mengajak manusia dan mengatakan man ata'ani dakhala jannah wa man asani dakhala nar. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang maksiat kepadaku dia akan masuk neraka. Maka lisanul hal itu akan mengatakan siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka beliau akan jamin keselamatannya. Siapa yang maksiat kepada Rasul alaihi salatu wasallam maka beliau memeranginya. Dan manusia berperang dengan agama dan juga menghalalkan darah mereka, harta, wanita dan keturunannya karena perkara agama ini. Maka ini maknanya bahwa dengan agama ini dia ditolong, terjaga dan akan menang dan tidak akan bisa dikalahkan. Dan ini kekokohan ini ada di muka bumi. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya alaihi salatu wasalam di muka bumi ini tamkin. Ini kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah shadiq wa masdud, benar dan dibenarkan, dan agamanya adalah hak. Karena semua yang ada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala dia adalah dusta, dan tentunya tempat kembalinya adalah kehinaan, akan sirna dan akan sia-sia. Maka sebagai contoh betapa banyak yang mengaku sebagai nabi, bagaimana akhir kesudahan mereka? Terlupakan, mereka binasa, dan mereka terhina. Seperti Musa Al Kadzab, kemudian juga Al Aswad Ansi, Aswad Al Ansi, dan yang lainnya yang tidak bertobat. Ada pun yang bertobat, maka kembali mendapatkan kemuliaan. Dari mereka-mereka yang mengaku nabi, semuanya sirna, semuanya yang mengaku, karena mengaku nabi, mengaku membawa agama, ternyata hilang. Dan jelas kebatilan perkataan mereka, dan mereka diharamkan dari kebenaran. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, dakwahnya sampai hari ini alhamdulillah tetap kekal, tetap ada. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan hati di atas agama ini. Ini sampai sekarang alhamdulillah kita bisa merasakan indahnya, menenteramkannya dari agama yang agung ini. Dan ini akan terus sampai kiamat sah, kokoh rasikhah. Dan di atas dakwah inilah, dan di atas agama inilah yang kemudian menghalalkan darah bagi orang-orang yang menentangnya, dari orang-orang kafir, darah, harta mereka, dan juga disyariatkan jihad juga li'i'la'i kalimatillah, untuk membela kepada agama ini. Dan kesaksian ini jelas. Maka ini dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kemudian berikutnya qauluhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia ada sekutu baginya. Iqraran bihi wa tauhida, dengan mengikrarkannya dan mentauhidkannya. Qala wa ashhadu, ashhadu yani uqirru, aku mengikrarkan dengan hati dan juga mengucapkan dengan lisan. Karena syahadat ini adalah kesaksian, ini diucapkan sebagai khabar, sebagai berita dengan apa yang ada dalam hatinya. Ketika mengucapkan kesaksian ini, maka mengucapkannya dengan lisan sebagai ungkapan dari hatinya. Kemudian di sini, kenapa tidak mengatakan uqirru dan memakai kalimat asyhadu? Karena makna syahadah asalnya adalah memberikan kesaksian pada sesuatu, yakni melihat hadir. Maka seakan-akan yang mengkhabarkan ini, mengkhabarkan dari apa yang ada dalam hatinya ini, yang diucapkan dengan lisannya, seakan dia itu adalah menyaksikan, melihat perkara itu dengan, yakni dengan mata kepalanya sendiri. Maka jika dipilih kalimat asyhadu lebih jelas, lebih tegas daripada dengan uqirru. Meskipun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih, ya, tapi penempatan katanya dengan asyhadu lebih mendalam. Kemudian la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Ay la ma'bud, la ma'budu hak, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagaimana sudah kita pahami bahwa khabar la di sini adalah mahdhuf. Buang khabarnya dan lafz jalalah sebagai badal dari khabar yang mahdhuf itu. Ya. Jadi la ilaha haqqun. Tidak ada ilah yang hak illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu, beliau katakan min hiya min haitsul makna tawkidun lil itsbat. Dari sisi maknanya adalah menguatkan dari penetapan illallah tadi. Ini tawkid. Itsbat. Dari sisi maknanya adalah tauqidun lil isbat. Dan lafaz la syarikalah tauqidun lin nafi, ya, untuk menguatkan lafaz la ilaha. La ilaha, yani la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian iqraran wa bihi wa tauhida, iqraran hadhihi masdar, ini bentuk masdar. Tapi boleh dibilang juga maf'ul mutlak dari lafaz asyhadu. Asyhadu maksudnya syahadatan tapi diganti dengan apa sinonimnya, ya, padan katanya. Karena maf'ul mutlak itu adalah maf'ul atau objek yang diambil dari kata kerjanya, dan kata kerjanya kan asyhadu, ya, asyhadu syahadatan, harusnya begitu, tapi ini asyhadu iqraran, maka bisa sebagai maf'ul mutlak, ya. Ini secara maknawi, atau dikatakan juga dengan masdar maknawi atau maf'ul mutlak, sama, ya. atau dikatakan masdar pun juga masdar maknawi. Kata dan maf'ul mudhari itu sama. Ya. Ini kita ada maf'ul mutlak. Seperti misalkan mengatakan jalas tu julusan. Tapi bisa jalas tu qu'udan, ya. Tidak dengan lafaz jari jalasa, saya duduk julusan, benar-benar duduk. Maka di sini iqraran juga adalah benar-benar memberikan kesaksian sebagai taukid, sebagai penguat. Kemudian wa tauhidan ini juga masdar muakkad. Masdar juga muakkad untuk menguatkan dari kalimat la ilaha illallah. Ini makna tauhid adalah masdar muakkad, masdar yang menguatkan dari lafaz la ilaha illallah. Kemudian qauluhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatul rasul. Maka pada lafaz kalimat asyhadu sama seperti sebelumnya. Muhammad, siapa beliau? Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana kita mengetahui nasabnya Ibn Abdul Muttalib Al-Qurasyi Al-Hashim, dari beliau keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim, yang merupakan asrafun nas nasabah, ya, manusia yang paling baik nasabnya, paling mulia nasabnya. Ini adalah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah seorang nabi yang mulia, hamba Allah dan utusannya. Dan orang yang paling beribadah, paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling sungguh-sungguh paling dahsyat dalam merealisasikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui sejarah beliau, bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai sampai kakinya bengkak, dan ketika diingatkan bagaimana engkau berbuat seperti itu padahal engkau telah diampuni dosanya yang sebelum atau yang sudah dijamin diampuni dosanya, beliau mengatakan abala kuna abdan syakura, tidakkah aku menjadi orang bayar bersyukur. Innahu kana 'abdan syakura. Beliau adalah seorang hamba yang bersyukur. Itu dimaksudkan dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai kepada puncak penghambaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikehendak dari Nabi SAW mengajak kepada kita untuk merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hak ketaatan, dengan penghambaan yang sebenarnya. Beliau adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling khasyah, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling takut, paling khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengerti bagaimana keadaan beliau. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah, dan takut pun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kepada seperti ini, yang tentunya tidak ada. Kalau Rasulullah saja muftaqirun ila Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian manusia itu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah perintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk mengumumkan kepada umatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku diriku sendiri manfaat tidak juga mudharat kecuali apa yang Allah kehendaki. Walakun tu a'lamul ghaib lastakthartu min al-khair wa ma masani su. Seandainya aku tahu hal yang baik, aku akan berbanyak berbuat kebaikan dan aku tidak akan tersentuh dengan keburukan. Wa ma masani su. Maka ini fana fi dinillah subhanallah, ini kita lihat dari sini bagaimana realisasi dari dua dasar pokok dalam agama kita ini adalah dua kalimat syahadat. Dan ini muaranya dari semua aktivitas kegiatan kita, maka muaranya kembali kepada dua kalimat syahadat. Maka kalau kemudian ada dakwah-dakwah yang muaranya tidak kembali kepada dua kalimat syahadat, fa'lam annahu ala babi dhalal, ketahuilah itu adalah dalam pintu sesatan. Ini panjenenganullah yang kita bahas pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang mengingat kepada kita dengan warisan-warisan para ulama dan juga mengingat pada agama kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kepada kita, memberikan sabar dan istiqamah kepada kita untuk kita bisa sampai menghadap pada Allah dalam keadaan istiqamah, sabar. Jika boleh bisa mengandalkan bisa Allah Subhanahu wa taala tidak tergoyahkan dengan berbagai perbagaan yang ada. Inna wa lidzalika qadir alaih. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Syekh Abdul Hadi malam Jumat biasa pada Isya jam 8 misalnya ada telekonferensi dengan beliau di pelajaran salah satu usul ya. Di pelajaran salah satu usul. Namun untuk sore ini beliau undur karena pergi ke dokter. Kemudian kemudian insyaallah mau diganti oleh Syekh Muhammad bin Musa. Rabbahullah taala. Syekh Muhammad bin Musa. Beliau ini dari Masyaikh Yaman, termasuk dari seniornya, dari murid-murid seniornya Syekh Mukbil. Kebetulan beliau lagi ada di Mekah dan ditawarkan untuk mengganti Syekh Abdul Hadi pada malam hari ini, memberikan tausiah yang insyaallah biasa seperti biasa di Masjid Hamzah di Windan. Dan insyaallah juga beliau ini yang insyaallah akan datang ke Indonesia di bulan Syawal. Ini Syekh Muhammad bin Musa insyaallah. Demikian informasi, saya mohon maaf. Thank you.